Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari tafsir ayat yang ke-177 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada tafsir ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-178 sampai 179. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha Faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dhalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dua ayat ini akan dibahas secara langsung oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Karena kedua ayat ini berkaitan sehingga dibahas sekaligus dua ayat. Dan insyaallah akan kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang dua ayat ini. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-178 dan 179 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru orang-orang yang beriman. Maka yang mengaku dirinya beriman, perhatikan apa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Dan hendaklah seorang yang beriman tunduk dengan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Patuh dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Karena demikianlah makna Islam. Islam adalah al-istislam, berserah diri. Al-istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal-inqiyad lahu bitta'ah, dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan, tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Inqiyad, tunduk dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-bara'atu minasyiriki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Hadza huwal Islam, berserah diri, istislam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian adanya qisas tentang orang-orang yang dibunuh. Nah, qisas, apa itu qisas? Mujaza bil mithl. Mengambil pembalasan yang sama. Nah, yaitu orang yang membunuh, ya, maka balasannya adalah dibunuh lagi. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian qisas, ya, tentang orang-orang yang dibunuh, ya. Itu bahwasannya si pembunuh itu hukumannya adalah dibunuh lagi. Ini yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Dan di sini ada hikmah yang besar, ya, ketika hukum Allah subhanahu wa ta'ala adalah si pembunuh dibunuh lagi. Ya, ada hikmah yang besar, akan terjaga darah kaum muslimin. Ya, terlindungi. Ya, karena seseorang akan mikir 1000 kali kalau dia bunuh temannya atau bunuh orang lain. Ya, dia akan berpikir 1000 kali bahkan lebih. Ya. Kenapa? Karena kalau dia membunuh, dia akan dibunuh lagi. Ya. Sehingga urung dari niatnya, gak jadi membunuh orang. Nah, ya. Nah. Ada hayah, ya, ada kehidupan, ada keberlangsungan hidup dalam hikmah disyariatkannya qisas. Bahwasannya si pembunuh dibunuh lagi hukumnya. Dan sebaliknya jika naam hukum Allah subhanahu wa ta'ala tidak diterapkan, ya, nah, tidak diperhatikan, ya, maka ya, manusia akan gampang dan mudah membunuh orang lain, ya, karena hukumannya ringan, ya, hukumannya tidak dibunuh lagi, ya, tetapi hukuman-hukuman yang ringan. Sehingga terjadilah pembunuhan di sana sini. Terjadilah pertumpahan darah di sana sini. Setiap hari koran beritanya ada mayat, ya, apa ini, di sungai ada mayat, di naam jalan, ya, dan seterusnya. Pembunuhan demi pembunuhan. Dengan mudahnya, ya, nyawa manusia kayak nyawa tikus, ya. Maka perhatikan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan hukumnya, ya, di antaranya hukum qisas di sini, di sana ada hikmah yang besar. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian wahai siapa? Orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian qisas, ya, fil qatla, tentang orang-orang yang dibunuh. Ya. Al-hurru bil-hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Ya. Wal-abdu bil-abdi, dan budak sahaya, ya, dengan budak sahaya. Wal unsa bil unsa, dan wanita dengan wanita. Nanti kan ada penjelasannya dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah. Al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, dan wanita dengan wanita. Si pembunuh, naam, hukumannya dibunuh lagi. Ini hukum asalnya. Namun di sana ada pilihan yang lain. Jika wali orang yang dibunuh, wali orang yang dibunuh, wali korban, ya, itu memaafkan dengan syarat adanya pembayaran diat ya, atau tebusan. Sebagaimana yang Allah firmankan, faman ufiya lahum min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang mendapatkan maaf min akhihi dari saudaranya, siapa saudaranya di sini? Wali korban. Nah, barang siapa yang mendapatkan maaf ya, dari saudaranya, itu wali korban, maka fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaklah wali korban dia mengikuti pemaafan tersebut dengan cara yang ma'ruf. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah si pembunuh ya, dia menyelesaikan tebusannya atau pembayaran diatnya dengan cara yang baik kepada wali korban. Jadi ada pilihan yang kedua bagi ahli wali korban, ya, bagi wali korban. Nah, yaitu boleh wali korban memaafkan si pembunuh, yaitu si pembunuh tidak perlu dibunuh lagi, tetapi bayar diat. Ya. Nah, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang di atau mendapatkan maaf dari saudaranya ya, yaitu dari wali korban ya. Perhatikan kalimat akhihi min akhihi, barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya wali korban, berarti si pembunuh ya, naam, dengan wali yang wali korban ya, ini masih dikatakan sebagai apa? Ikhwah ya, bersaudara, yaitu saudara se-Islam. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Si pembunuh dengan wali korban masih dianggap ikhwah ya. Artinya apa? Si pembunuh ini masih muslim. Nah, dan ini yang merupakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya dosa membunuh ya, itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Nah, berbeda dengan keyakinan dan manhaj orang-orang khawarij ya. Nah, teroris ya, dan yang semisalnya ya. Orang-orang takfiriyun yang gampang mengkafirkan orang lain ya. Nah, yang mereka mengkafirkan orang lain karena sebab dosa besar. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya dosa besar itu apa? Mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, jadi kalau membunuh berarti kafir. Ya. Maka pendapat yang seperti ini terbantah dengan ayat ini. Perhatikan, faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya, masih dianggap saudara ya. Berarti masih muslim si pembunuh ini. Nah, sekarang masih dianggap saudara dengan wali korban. Itu saudara se-Islam maksudnya. Nah, ada huwa sahih. Nah, bahwasannya dosa membunuh itu na'am adalah dosa besar ya, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, illa kecuali apa? Hah? Hah? Kecuali kalau dia menghalalkan darah kaum muslimin ya. Nah ya. Tapi kalau dia meyakini ini dosa sebenarnya membunuh, enggak boleh, tapi nah ya, kebawa emosi misalkan ya. Nah, enggak bisa menahan amarah atau yang semisalnya ya. Terbawa hawa nafsu ya. Tapi dia meyakini enggak boleh membunuh muslim. Nah, haram darah seorang muslim ya. Baik. Maka jika dia mendapatkan, yaitu si pembunuh mendapatkan pemaafan dari saudaranya, yaitu wali korban ya, maka fattiba'un bil ma'ruf, hendaklah wali korban dia mengikuti pemaafan tersebut dengan cara yang baik. Nah, Itu apa? Naam. Ya. Si wali korban, ya, dia ya, menuntut diat, ya, tebusan dari pelaku, ya, yaitu pembunuh, ya, yang jika sudah ditentukan, naam, diatnya sekian dan sekian, ya, maka hendaklah si wali korban ini, ya, tidak terlalu mendesak. Ya. Jangan mendesak kalau enggak ada uang tanggal sekian, wah, nah, maka kembali ke hukum asal misalkan, ya. Nah, ini memberatkan. Ya. Maka apa? Hendaklah wali korban dia mengikuti dengan baik, yaitu memberikan naam kemudahan kepada si pembunuh untuk mengumpulkan dana tadi, ya, sampai dia bisa membayar diat tersebut. Nah, kalau sekarang belum mampu, nah, ya, masih dalam tahap mengumpulkan, mencari dan seterusnya, ya, berikan waktu. Nah, ya. Kemudian jangan terus mendesak dan mendesak dan mendesak, ya. Nah, kasihan. Wa adaun ilaihi bi ihsan, dan si pembunuh jika dia naam telah sepakat dengan pembayaran diat tersebut, ya, maka dia hendaknya segera membayar diatnya. Jika sudah ada langsung dibayar, enggak usah ditunda-tunda, ya. Enggak usah diakhir-akhirkan. Nah, kalau sudah terkumpul sudah cukup, bayarkan, ya, atau apa yang ada bayarkan terlebih dahulu, ya. Nah, mungkin sisanya kemudian sambil mengumpulkan kembali dan mencari kembali. Nah, ini makna fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka wali korban dia mengikuti pemaafan tersebut dengan cara yang ma'ruf, dan si pembunuh dia membayar diat dengan cara yang ihsan, tidak menunda-nunda. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu, yaitu bolehnya membayar diat, nah, yaitu si pembunuh dimaafkan, ya, tidak dibunuh lagi tetapi dengan syarat membayar diat kepada wali korban atau wali orang yang dibunuh. Yang demikian itu adalah takhfif mir rabbikum, bentuk keringanan dari Rabb kalian. Wa rahmah, dan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya pembayaran diat. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, ya, maka baginya azab yang pedih. Itu barang siapa yang melampaui batas, yaitu jika wali korban dia sudah menerima uang diat, ya, sekian miliar misalkan. Nah, sudah menerima uang diat, ya, kemudian dia tetap membunuh si pembunuh, ya, atau pelaku, ya, maka falahu adzabun alim, bagi dia, bagi wali korban ini, adzabun alim, adzab yang pedih. Nah, adzab yang pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia dia dikisos lagi, ya. Nah, dan di akhirat dia akan disiksa di dalam an-nar wal iyadzubillah. Nah, maka kalau sudah dibayarkan diat, sudah tidak perlu menuntut si pembunuh dibunuh lagi karena sudah dibayarkan diat. Kemudian dalam ayat yang 179, nah, Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukum qisas itu, ya, bahwasanya yang membunuh itu dibunuh lagi, ya, di dalam hukum qisas itu terdapat hayat bagi kalian, yaitu terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, yaitu jaminan keamanan, nah, atas nyawa-nyawa kalian. Nah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tatakun, agar kalian bertakwa. Nah, jadi dalam hukum qisas itu ada hayat bagi kalian, ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian. Nah, karena orang yang mau membunuh orang lain, dia akan mikir-mikir terlebih dahulu kalau mau membunuh orang lain, ya. Karena dia tahu bahwasanya jika dia membunuh orang lain, dia akan dibunuh lagi, ya. Sehingga apa? Dia mengurungkan niatnya, Nah, sehingga tidak terjadi pembunuhan karena dia tahu akan dibunuh lagi. Nah. Baik. Sehingga na'am terjaminlah keamanan, ya. Terjaminlah nyawa-nyawa kaum muslimin, ya. Darah-darah kaum muslimin. Nah. Atau minimalnya terkurangi, ya, kasus-kasus pembunuhan. Nah, dengan adanya hukum qisas, ya, si pembunuh dibunuh. Nah. Maka akan mengurangi terjadinya kasus-kasus pembunuhan. Nah. Baik. Teringat ketika Naam kita masih belajar di Yaman, ya. Yang dimana di negeri Yaman itu di sebagian daerah bebas senjata. Jadi jualan peluru itu kayak jualan di sini counter HP, ya. Nah, atau lapak. Nah. Di sebagian daerah seperti itu, ya. Dari negeri Yaman bebas senjata. Bahkan anak yang baru lahir pun kalau dia laki-laki sudah dibelikan senjata oleh orang tuanya. Taib. Suatu ketika ada perkelahian. Nah, masing-masing orang bawa senjata semua ini. Ya. Nah, udah adatnya orang sana. Ya. Nah, tapi kalau orang asing nggak boleh pegang senjata. Ya. Nah, hanya orang-orang sana, orang asli sana. Terjadi perkelahian. Nah, yang dibawa AK-47, ya. Berkelahi, tapi AK-nya disimpan. Nah, dilempar AK-nya, berkelahinya. Nah, apa namanya? Ya. Ya. Duel tangan kaki, ya. Nah, senjatanya disimpan. Kenapa? Kalau pakai senjata ya mati. Kalau dia mati ya dia juga akan mati nanti, ya, karena nyawa dibayar dengan nyawa. Nah. Baik. Inilah rahasia hikmah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang qisas. Bahwasanya dengan ditegakkannya hukum qisas, maka akan meminimalisir terjadinya kasus-kasus pembunuhan. Baik. Ini sekilas penjelasan tentang ayat di atas. Akan kita baca penjelasan lebih panjang lebar, ya. Dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yamtannu ta'ala 'ala 'ibadihi al-mu'minin bi annahu farada 'alaihim al-qisas fil qatla ay fil musawati fi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada hamba-hambanya kaum mukminin dengan Allah mewajibkan kepada mereka qisas, ya, dalam pembunuhan. Nah. Ay musawafi, yaitu apa? Nah, mengambil pembalasan yang sama, ya, si pembunuh dibunuh. Nah. Ini makna qisas. Dan kisos ini merupakan apa? Anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa an yuktalal qatilu ala sifati allati kutila alaiha al-maktul, yaitu pembunuh dibunuh dengan cara yang sama, ya, yang dia gunakan untuk membunuh na'am korban. Ini kisos. Si pembunuh dibunuh dengan cara yang sama seperti cara dia membunuh si korban. Iqamatan lil adli wal qisti bainal ibad, dalam rangka menegakkan keadilan di antara para hamba dengan adanya kisos. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, adanya hukum kisos. Nah, wa tawjihul khitab li umumil mu'minin fihi dalilun ala annahu yajibu alaihim kulluhum hatta awliya'ul qatil hatta al-qatil binafsih i'anatu waliyil maqtul idha talabal qisasa wa tamkinahu minal qatil. Arahan ini ditujukan kepada keumuman kaum mukminin. Seruan ini diarahkan atau ditujukan kepada keumuman kaum mukminin, itu kepada semua kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti semua orang beriman. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya wajib bagi semua kaum mukminin, ya, sampai para wali, wali pembunuh dan sampai-sampai si pembunuh itu sendiri juga, ya, wajib bagi dia untuk membantu, ya, wali korban, wali yang dibunuh, apabila wali korban ingin meminta kisos, ya, ingin meminta untuk na'am dimudahkan, ya, kisos dari orang yang telah membunuh atau si pembunuh. Wajib bagi si pembunuh itu, ya, dan juga wali-wali pembunuhnya, keluarganya, ya, keluarga si pembunuh, hendaklah dia memudahkan keluarga korban untuk menuntut tuntutan. Nah, kalau keluarga korban menuntut dibunuh pembunuhnya, maka hendaklah si pembunuh tadi mengikhlaskan dirinya, menyerahkan dirinya kepada wali korban. Nah, ya. Demikian pula keluarga pembunuh, ya, hendaklah jangan membela si pembunuh, ya, karena dia salah. Nah, maka tidak boleh dibela yang salah, ya. Jangan hanya karena dia keluarga, nah, kemudian dibela kesalahannya, ya. Maka wali pembunuh pun berikan kemudahan kepada wali korban. Demikian pula si pembunuh itu sendiri, ya. Nah, jangan lari atau jangan kabur, ya. Berikan kemudahan kepada wali korban untuk menuntut kisos, ya. Nah, dan yang melakukan ini adalah waliul amr, nah, penguasa, ya, pemerintah yang melakukan ini. Nah, mereka yang mengaturnya, ya. Nah, dalam hal hukuman had, ya, hudud, ya, yang seperti ini, ya, maka yang melakukannya adalah penguasa, pemerintah, bukan individu-individu atau pribadi-pribadi. Kemudian wa annahu la yajuzu lahum an yahulu baina hadzal had wa yamna'ul wali minal iktisas. Tidak boleh bagi wali pembunuh atau keluarga pembunuh, ya, untuk menghalangi hukuman had ini, ya, untuk menghalangi kisos ini. Nah, tidak boleh bagi mereka keluarga pembunuh untuk melarang wali korban menuntut kisos. Kama alaihi adatul jahiliyah, sebagaimana ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah seperti ini, mereka menghalang-halangi naam wali korban untuk menuntut kisos. Waman ashbahahum, sebagaimana juga ini dilakukan oleh orang-orang yang serupa dengan orang-orang naam yang melakukan kebiasaan jahiliyah. Ini kebiasaan jahiliyah, tidak menegakkan hukuman atau syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menghalang-halangi wali korban dari menuntut kisos. Maka ini adalah kebiasaan jahiliyah dan yang semodel dengan mereka. Min iwa'il muhdithin, dari para pelindung-pelindung pelaku kejahatan. Jadi ada orang-orang yang suka melindungi pelaku-pelaku kejahatan. Maka yang wajib adalah memberikan kemudahan. Karena yang disuruh di sini adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maka wajib bagi semua orang beriman untuk melaksanakan hukum ini. Itu memberi kemudahan kepada wali korban untuk menuntut tuntutannya. Yang demikian itu padanya terdapat hikmah yang besar. Hikmah yang besar akan terjalin naam ukhuwah dan akan terwujud keamanan, akan terjaga darah-darah kaum muslimin. Summa bayyana tafsila dzalik, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan atau menjelaskan rinciannya, rincian kisos tadi. Faqal, maka Allah berfirman, al-hurru bil-hurri, orang yang merdeka itu dengan orang yang merdeka. Taib. Jadi jika orang merdeka membunuh orang yang merdeka, maka dia dibunuh. Yadkhulu bimantukiha az-zakaru biz-zakar, masuk dalam lafaz ini lelaki yang membunuh laki-laki maka si pembunuh dibunuh. Laki-laki yang membunuh laki-laki maka laki-laki pembunuh ini dibunuh lagi. Az-zakaru biz-zakar, jadi masuk dalam makna al-hurru bil-hurri, orang merdeka dengan orang yang merdeka, yaitu masuk padanya juga az-zakar biz-zakar, lelaki dengan lelaki. Itu lelaki dibunuh ketika dia membunuh lelaki yang lain. Wal-ungsa bil-ungsa, dan juga wanita dengan wanita. Wanita dibunuh ketika dia membunuh wanita yang lain. Wal-ungsa biz-zakar, kata Syekh, juga al-unsa bidzakar, wanita dibunuh. Jika membunuhlah laki-laki. Jika membunuh laki-laki, karena sama-sama apa? Hur, sama-sama orang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Wal-unsa bidzakar, demikian pula wanita ketika dia membunuh lelaki, dia juga dibunuh. Wa dzakaru bil unsa, demikian pula lelaki jika dia membunuh wanita, maka lelaki ini dibunuh juga. Fa yakunu bimantukiha muqaddaman ala mafhum qawlihi al unsa bil unsa, ma dalalati sunnah, sehingga mantuk ayat di atas itu lebih didahulukan daripada mafhum lafat al unsa bil unsa, daripada mafhum atau yang difahami dari unsa bil unsa. Karena kalau kita membaca sekilas, maka apa yang difahami dari al unsa bil unsa, wanita dengan wanita, berarti wanita itu dibunuh ketika dia membunuh wanita. Ini yang difahami. Nah, namun mantuk ayat itu apa? Umum. Sebagaimana tadi al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, ya. Ini umum orang merdeka ini, laki dan perempuan. Nah, ya, sehingga masuk padanya laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita atau laki-laki dengan wanita atau wanita dengan laki-laki. Nah, masuk padanya. Nah, artinya mantuk ayat itu lebih didahulukan daripada mafhum ayat. Nah, ma'adalati sunnah, tambah lagi ada dalil dari hadis, dari sunnah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya na'am, jika wanita membunuh laki-laki, ya dia juga dibunuh, atau laki-laki membunuh wanita, juga dia dibunuh. Nah. Ala anna dzakar yuqtalu bil unsa. Dalil dari as-sunnah bahwasannya apa? Lelaki juga dibunuh. Nah. Ketika dia membunuh wanita. Wa kharaja an umumi hadzal min umumi hadza al abawan wa in alau. Naam. Fala yuktalani bil walad li wurudi sunnah bidzalik. Naam. Kemudian keluar dari keumuman ini, dari keumuman hukum ini, nyawa dibayar dengan nyawa. Naam. Keluar dari keumuman ini dua orang tua. Ayah dan ibu. Naam. Wa in alau, ayah dan ibu dan ke atas. Nah, masuk padanya kakek, nenek, ya, ke atas lagi, ya. Nah, fala yuktalani bil walad. Keduanya, ya, ayah dan ibu atau kakek dan nenek, ya, itu tidak dibunuh. Ya. Jika dia membunuh anaknya. Paham ya? Nah, misalkan ayah membunuh anaknya. Apakah nyawa dibayar nyawa? Hukum asalnya iya, tapi ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya orang tua tidak dibunuh ketika dia membunuh anaknya. Nah, ada dalil dari sunnah yang mengkhususkannya. Sehingga ayat yang umum tadi itu umum, kemudian ada dalil yang mengkhususkan. Itu mengkhususkan orang tua itu tidak dibunuh jika dia membunuh anaknya. Demikian pula kakek, jika dia membunuh cucunya. Nah, ya. Itu tidak dibunuh. Nah, ini dikecualikan. Liwuru di sunnah bidzalik, karena datangnya hadis dalam atau tentang hal ini. Nah, walaupun beliau di sini tidak menyebutkan hadisnya, ya. Nah. Ma'a anna fi qawlihi al-qisas ma yadullu ala annahu laysa minal adli. Nah. Tambah lagi, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala al-qisas, ya. Qisas, nah, nyawa dibayar dengan nyawa. Nah. Ma yadullu ala annahu laysa minal adli an yuqtalal walid biwaladihi. Sesuatu yang menunjukkan bahwasannya bukan merupakan suatu keadilan. Bukan merupakan suatu keadilan jika seorang tua dia dibunuh ketika membunuh anaknya. Nah, ini bukan suatu keadilan. Nah, beda dengan tadi selain orang tua. Nah, tapi kalau orang tua membunuh anaknya, dia tidak dibunuh, tidak dikisos, ya. Nah, karena bukan merupakan suatu keadilan, nah, ketika seorang tua, nah, dikisos atau dibunuh, ya, jika dia membunuh anaknya. Kenapa demikian? Disebutkan alasan oleh Syekh, walianna ma fi qalbil walid minasyafaqati warahmah. Karena adanya syafaqah, adanya kasih sayang, adanya cinta, naam, dalam hati seorang tua kepada anaknya. Dan ini fitrah, ya. Orang tua itu cinta kepada anaknya, sayang kepada darah dagingnya. Ini fitrah, ya. Nah, adanya kecintaan, kasih sayang orang tua kepada anaknya, inilah yang menghalangi dia untuk membunuh anaknya. Ya. Inilah yang menghalangi dia membunuh anaknya. Nah, illa kecuali bisabab ikhtilal fi aqli, kecuali dengan sebab kurang warasnya akal dia. Jadi orang tua yang membunuh anaknya, nah, itu dihukumi orang yang kurang waras akalnya. Nah, ya. Karena hukum asalnya seorang tua itu apa? Sayang sama anaknya dari darah dagingnya sendiri, ya, cinta sama anaknya. Nah, ya, harimau saja tidak menerkam anaknya sendiri, ya. Nah, dalam peribahasanya. Nah. Baik, intinya seorang tua itu sayang sama anaknya, cinta sama anaknya, ya. Sehingga hal seperti inilah yang menghalangi orang tua tidak mungkin membunuh anaknya, kecuali ketika akalnya tidak waras, ya. Atau kecuali adziyah, na'am, bisa babi adziyatin syadidatin jiddan minal waladlah. Kecuali, na'am, jika adanya gangguan yang sangat keras sekali dari anaknya kepada dia. Nah, sehingga seorang tua tega membunuh anaknya. Nah, bisa jadi karena si anak ini sangat, nah, apa? Ya. Sangat mengganggu dan menyakiti kepada orang tuanya. Nah, ya. Sehingga menyebabkan seorang tua, nah, bisa membunuh anaknya. Karena dua sebab ini, ya. Ima sebab karena kurang warasnya akalnya, ya, kurang waras akalnya, atau karena naam adziyah syadidah jiddan minal walad lah, karena gangguan yang sangat keras sekali dari anak kepada orang tuanya sehingga orang tua tega melakukannya. Nah, sehingga ini keluar dari keumuman tadi. Orang tua tidak dikisos, tidak dibunuh ketika dia membunuh anaknya. Orang tua ke atasnya, kakek dan seterusnya. Wa kharaja minal umumi aidan, juga keluar dari keumuman di atas, keumuman nyawa dibayar dengan nyawa, keluar dari keumuman di atas al kafir, seorang yang kafir. Nah, bisunnah, sesuai dengan dalil dari as-sunnah. Berdasarkan dalil dari as-sunnah. Naam, ma'anal ayah fi khitabil mu'minin khassah. Naam. Apalagi ayat di atas itu khitobnya khusus bagi kaum mukminin. Nah, jadi sesama mukmin berlakunya. Kalau seorang mukmin membunuh orang kafir, ya, maka tidak dikisos. Tidak dikisos. Nah, taib. Karena di situ adanya perbedaan. Nah, wa aidan falaisa minal adli an yuqtal waliyullah bi'aduwih. Dan juga karena alasan, bukan merupakan suatu keadilan ketika wali Allah itu dibunuh, nah, karena sebab musuh Allah. Nah, wali Allah dibunuh karena sebab musuh Allah. Nah, baik. Namun aturannya lain. Ya, tetap si pembunuh dihukum. Ya, tetap dihukum, tetapi bukan dihukum kisos. Bukan dihukum dibunuh, bukan. Ketika dia membunuh orang kafir, dia tidak dikisos, tapi dihukum dengan hukuman yang lain. Nah, ya, ima dengan bayar diat, ya. Nah, taib atau naam yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas orang mukmin ketika membunuh orang kafir dia tidak dikisos. Nah, karena adanya perbedaan tadi, perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Nah, bukan merupakan keadilan ketika wali Allah dibunuh, ya, karena sebab membunuh musuhnya. Nah, ini keluar dari keumuman. Nah, ya. Namun tetap si pembunuh tadi, walaupun dia membunuh orang kafir, ya, dia dihukum. Nah, dihukum. Baik. Karena tanpa alasan, ya. Nah. Dan hukuman-hukuman tadi adalah dalam hal pembunuhan yang dilakukan sengaja, ya. Nah, hukum kisos tadi itu dalam pembunuhan yang dilakukan dengan ta'ammudan atau muta'ammidan, sengaja. Kalau membunuhnya khata'an, ya, karena keliru atau salah atau enggak sengaja, lain lagi hukumnya. Nah, jadi hukum qisas nyawa dibayar dengan nyawa itu dalam kasus pembunuhan secara sengaja. Nah, secara sengaja. Nah, adapun ketika tidak sengaja, misalkan nabrak orang enggak sengaja, ya, maka apa? Lain lagi hukumnya. Nah, akan disebutkan dalam ayat-ayat yang lain nanti. Nah, Kemudian wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Hamba sahaya ketika membunuh hamba sahaya yang lain, dibunuh dia. Zakaron kana unsa, laki-laki ataupun perempuan hamba sahaya tersebut. Tasawat qimatuhuma aw ikhtalafat. Baik sama harga budak tadi, budak saya tadi harganya sama atau berbeda harganya. Yang satu harganya mahal, yang satu murah. Yang mahal ini membunuh yang murah. Nah, maka apa? Tetap dibunuh dia. Nah, walaupun berbeda harganya. Wa dalla bi mafhumiha ala anna al-hur la yuqtal bil abdi. Kalimat al-abdu bil abdi, hamba sahaya dibunuh ketika membunuh hamba sahaya. Naam, ayat ini difahami dari ayat ini bahwasannya orang yang merdeka itu tidak dibunuh ketika membunuh budak hamba sahaya. Nah, jadi orang merdeka ketika dia membunuh budak hamba sahaya tidak dibunuh, tetapi dihukum dengan hukuman yang lain. Tidak dihukum dengan qisas. Likaunihi ghair musawin lahu, karena apa? Nah, orang merdeka itu tidak sama dengan budak hamba sahaya. Orang merdeka itu lebih mulia. Nah, daripada budak. Nah, sehingga orang yang merdeka ketika membunuh budak dia tidak dikisos, tetapi dihukum dengan hukuman yang lain. Wal unsa bil unsa, ya. Kemudian wanita dengan wanita. Itu wanita dibunuh ketika membunuh wanita yang lain. Akhadha bi mafhumiha ba'du ahlul ilmi falam yajuz qatlur rajul bil mar'ah wa taqaddama wajhu dzalik. Nah, sebagian para ulama na'am mengambil mafhum kalimat al-unsa bil unsa di sini. Na'am, sebagian para ulama mengambil mafhum ayat ini bahwasannya lelaki tidak dikisos ketika membunuh wanita. Nah, namun telah berlalu penjelasan tadi bahwasanya yang sahih apa? Yang sahih tetap laki-laki dibunuh walaupun yang dia bunuh adalah wanita. Tetap dia dibunuh juga. Berdasarkan apa? Mantuk al-hurru bil-hurri. Nah, ya. Merdeka dengan orang yang merdeka. Ini mencakup dzakar dan unsa. Mencakup dzakar dan unsa. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah. Ini ringkasan atau kesimpulan tentang qisas, ya. Dan yang mau panjang lebar tentang qisas, ya, secara pembahasan fikih, ya, maka merujuk ke kitab-kitab fikih. Adapun yang kita bahas di sini kitab apa? Tafsir, ya, sehingga kita bahas secara na'am sardan, ya. Na'am ringkas, ya. Baik. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.